الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأصحابه ومن والاه ما بعد. Selanjutkan masih mempelajari syarat-syarat wajib sholat. Ya, masih syarat kedua yaitu mukallaf, akil, balig. Ya, balig sudah kita pelajari. Sekarang kita pelajari akil, yaitu berakal. Nah, bahwa mukallaf adalah orang yang dibebani syariat, ya, kewajiban dan keharaman, yang syarat dia berakal dan baligh. Dalil bahwa orang yang tidak berakal bukan mukallaf, tidak terkena beban syariat. Hadis Aisyah, yang masih ingat hadisnya, Rufi al-qalamu an salasatin, diangkat pena pencatat amalan dari tiga golongan. Apa yang pertama? Anin na'im hatta yastayqidh, dari orang yang tidur hingga dia terbangun. Ya. Wa an as-saghiri hatta yakbur, anak kecil hingga dia dewasa, baligh. Naam. Sudah kita pelajari ya, bahwa pena pencatat amalan berupa pahala untuk anak kecil yang sudah mumayyiz, biasanya 7 tahun, pena pencatat amalan pahala diangkat atau tidak? Hah? Anak kecil yang mumayyiz, biasanya 7 tahun ke atas, pena pencatat amalan pahala diangkat atau tidak? Hah? Tidak. Yang terangkat kalau belum mumayyiz. Nah, dan yang terangkat dosa, pena pencatat dosa, itu terangkat. Mumayyiz sampai balik tidak dicatat dosa atasnya. Tapi kalau melakukan amalan, dicatat baginya pahala apa? Sunnah. Baik. Wa 'anil majnuni hatta ya'qila aw yusiqa. Ini syahid ad-dalil, pembahasan kita sekarang, dari orang gila hingga dia berakal, hingga dia sadar dari gilanya. Ya. Jadi setiap orang yang hilang akalnya karena gila, dia tidak terkena beban syariat, bukan dia. Apabila ia sadar dari gilanya, apabila ia sadar dari gilanya, ia tidak berkewajiban mengerjakan qadha seluruh sholat yang ditinggalkannya selama masa gilanya. Apabila ia sadar dari gilanya, tidak berkewajiban mengerjakan qadha sholat, tidak berkewajiban qadha sholat seluruh sholat yang ditinggalkan selama dia gila. An-Nawawi rahimahullah menegaskan dalam kitab Al-Majmu', Majmu' Syarh Al-Muhadzab, tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama dalam masalah ini berdasarkan hadis. Nah, Ibn Qudamah dalam Al-Mughni, mengatakan, kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini. Sekarang kita ingin pelajari, kenapa orang gila bukan mukallaf dicatat pena pencatat, diangkat pena pencatat amalan darinya, amalannya tidak dianggap, ya tidak sah. Kenapa? Jawabannya kata Ibn Uthaymin rahimahullah dalam Asy-Syarh Al-Mumti', kata Ibn Uthaymin rahimahullah dalam kitab Asy-Syarh Al-Mumti', salat orang gila tidak sah karena ia tidak punya maksud. Tidak punya maksud. Laisa lahu qasdun. Dia tidak punya maksud karena gila, tidak ada akalnya. Jadi tidak punya maksud. Apapun yang dikerjakannya itu tidak ada maksud. Semuanya tanpa maksud, tanpa niat. Nah, jadi sholat orang gila tidak sah lantaran dia tidak punya maksud. Barang siapa tidak punya maksud, kata Ibn Uthaymin selanjutnya, barang siapa tidak punya maksud, ia tidak punya niat. Ia tidak punya niat. Barang siapa tidak punya niat, berikutnya, barang siapa tidak punya niat, tidak ada amal ibadah yang ia niatkan. Tidak ada amal ibadah yang ia niatkan. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Ini hadis ini luar biasa. Kalau sudah pembahasan niat-niat, kembalinya ke hadis ini. Innamal a'malu binniyat. Hanyalah sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niat, dikerjakan dengan niat. Jadi kalau tidak punya niat, berarti tidak ada amalan yang dia niatkan. Nah, ini keterangan Ibn Uthaymin rahimahullah. Kita sekarang tahu kenapa orang gila itu bukan mukallaf, amalannya tidak dianggap, tidak dicatat apapun yang dikerjakannya. Kemudian Ibn Uthaymin rahimahullah menegaskan bahwa orang pikun memiliki hukum yang sama dengan orang gila. Orang pikun memiliki hukum yang sama dengan orang gila. Ya, orang pikun kan sudah kehilangan akal ya. Kehilangan akal dan niat. Jadi sama dengan orang gila. Tidak ada akal, tidak ada niat. Jadi bukan mukallaf. Sama. Baik. Sekarang kita ingin pelajari. Apakah orang yang pingsan tergolong mukallaf atau tidak? Nah, jadi tadi kita pelajari ya, bahwa majnun, orang gila bukan mukallaf. Nah, makanya dikatakan sekian banyak sholat yang dia tidak kerjakan ketika gila, ketika dia sadar, sembuh, itu tidak disuruh mengqadanya. Karena semasa dia gila itu bukan mukallaf. Jadi ketika dia sadar, tidak ada kewajiban mengqada istilahnya seluruh sholat-sholat yang dia tinggalkan ketika dia gila. Bukan-bukanlah. Nah, sekarang kita ingin pelajari orang yang pingsan apakah sama dengan orang gila, bukan mukallaf sehingga semua sholat yang lewat, yang luput, ketika dia pingsan, ketika dia siuman, dia tidak disuruh mengqadha. Jadi kalau misalnya pingsannya sehari, melewati sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat ya subuh, siuman sebelum duhur misalkan. Kalau kita katakan dia, kalau kita katakan dia bukan mukallaf, berarti ketika dia sadar siuman, lima sholat yang lewat itu dia tidak disuruh qadha. Dia tidak disuruh mengqadha karena sama dengan orang gila, bukan mukallaf. Nah, kalau kita katakan bukan mukallaf, ataukah dia sama dengan orang tidur? Ini pembahasannya di sini, perbedaan pendapat antara ulama. Ataukah dia itu sama dengan orang tidur, naim? Yang orang tidur memang ketika dia tidur ya diangkat pena catatan amal dari darinya selama dia tidur, karena orang yang melakukan sesuatu saat dia tidur itu laisan qasdin, bukan sesuatu yang dimaksudkan, ngigau, mimpi tanpa niat itu. Jadi itu tidak dianggap. Tetapi orang tidur telah datang nas dari Nabi alaihi salatu wassalam, man nama an salatin au nasiyaha falyusalliha idza dzakara. Barang siapa tertidur dari suatu sholat atau dia lupa sholat, hendaknya dia sholat ketika dia mengingatnya. Itu staiqah. Jika dia terbangun, dia wajib mengqadha seluruh sholat yang luput selama dia tidur. Ya, itu hukum orang yang tertidur. Man nama an sholatin au nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Nah, itu hadisnya. Man, barang siapa nama tidur, tertidur an sholatin, dari suatu sholat, tertidur sampai terbit matahari lewat waktu subuh. Nah, atau tidur lewat waktu zuhur, tidur sebelum zuhur, bangunnya setelah maghrib. Lewat zuhur, lewat asar. Ketika bangun, nah, harus dia qadha semua itu. Harus qadha salat subuhnya kalau yang pertama, yang kedua harus qadha salat zuhurnya, harus qadha salat asarnya. Man nama salatin, barang siapa tertidur dari satu salat. Atau dia lupa, sibuk, asyik, ya, dengan satu aktivitas, atau disebutkan yang sesuatu yang luar biasa terus lupa sholat. Masuk waktu sholat berikutnya baru ingat. Falyu sholliha idza dzakaraha. Hendaknya dia sholat, melaksanakan sholat yang luput itu ketika dia mengingatnya. Nah, sudah luput, sudah lewatnya. Tapi dia qadha ketika dia sadar, ketika dia bangun. Yang tidur ketika dia bangun, yang lupa ketika dia ingat. Ini untuk yang tidur. Nah, sekarang pembahasannya, apakah orang pingsan disamakan dengan orang gila? Orang pingsan istilahnya al-mughma alaih. Ughmiyah. Al-mughma alaih. Pingsan. Apakah disamakan dengan majnun? Bukan mukallaf. Ya, berarti semua sholat yang dia lewati selama dia pingsan itu, yang luput semua, ketika dia siuman, dia tidak mengqadha. Atau disamakan dengan orang tidur, sehingga semua sholat yang dia lewati selama dia pingsan, ketika dia siuman, dia qadha semuanya. Ada perbedaan pendapat di antara ulama. Yang rajih, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Pendapat yang mengatakan menyamakan hukumnya dengan orang gila, bukan mukallaf. Madhab Malik, Asy-Syafi'i dan Ibnu Hazm. Yang kalian dengar bahwa orang pingsan disamakan dengan orang gila hukumnya, bukan mukallaf, sehingga dia tidak mengqadha. Itu mazhab siapa? Malik Asy-Syafi'i Ibnu Hazm Al-Dhahiri. Ibnu Hazm Al-Dhahiri. Malik Asy-Syafi'i Ibnu Hazm Al-Dhahiri. Pendapat ini yang dirajihkan oleh Ibnu Utsaimin, meskipun Ibnu Utsaimin dari kalangan tergolong fuqaha Hanabilah, tapi Ibnu Utsaimin menyelisihi mazhab Hanbali dalam hal ini. Dalam Asy-Syarh Al-Mumti', Ibnu Utsaimin merajihkan mazhab Malik dan Syafi'i serta Ibnu Hazm. Keterangan tentang pendapat Al-Imam Malik itu bisa dilihat dalam kitab Al-Muwatta'. Dalam kitab Al-Muwatta', Muwatta' Malik. Karena Malik dalam Muwatta'nya meriwayatkan asar Ibnu Umar dengan sanad yang merupakan rantai emas. Cuma satu perantaraan, Malik Nafi', dari Malik meriwayatkan dari Nafi'. Tadi inya Nafi', kemudian Ibnu Umar. Jadi Malik meriwayatkan dari Nafi', Nafi' dari Ibnu Umar. Ibnu Umar pernah pingsan. Pernah pingsan. Ketika siuman tidak mengqadha. Ughmi alaihi fa dhahaba aqluhu fa lam yaqdi as-salat. Ughmi alaihi, Ibnu Umar pingsan. Fa dhahaba aqluhu. Lantas hilang akalnya selama dia pingsan. Falam yaqdi as-salata, lantas dia tidak mengqadha salat ketika siuman. Kata Malik setelah meriwayatkan asar Ibnu Umar, menurut kami, Al-Imam Malik memberi keterangan, memberi catatan, mengomentari. Ya. Menurut kami, hal itu karena waktunya telah habis. Hal itu karena waktunya telah habis. Jadi, sholat yang dilewati oleh Ibnu Umar selama dia pingsan, waktunya telah habis ketika siuman, tidak diqadha, itu maksudnya. Menurut kami hal itu karena telah habis. Adapun yang siuman, di waktu itu juga, ya, di waktu itu juga, yakni waktu sholat belum habis. Maka ia wajib mengqadha'nya. Ya wajib, maka ia wajib mengqadha'nya. Ini wajib melaksanakannya. Jadi kalau pingsan misalkan jam 7 pagi, siumannya jam 2:30 siang, berarti dia wajib melaksanakan sholat duhur ketika dia siuman. Gitu. Karena waktunya masih ada. Dia pingsan pagi, siumannya malam jam 9. Berarti dia tidak mengqadha salat duhur karena sudah habis, tidak mengqadha salat asar karena sudah habis waktunya, tidak mengqadha salat maghrib karena sudah habis waktunya. Salat isya masih diqadha. Nah, itu maksud ya. Mari. Kemudian lebih lengkap merangkum mazhab Malik dan Asy-Syafi'i Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Ma'rifatus Sunan wal Athar. Dalam kitab Ma'rifatus Sunan wal Athar. ma'rifatus sunan wal athar, mengenal sunan yakni hadis-hadis dan athar-athar. Di sana Al-Baihaqi mengawali menukil dari Asy-Syafi'i, kata Al-Baihaqi, Asy-Syafi'i berhujjah setelah Al-Qur'an dalam berbicara kepada orang-orang yang berakal dalam hal perintah dan larangan, bahwa tidak ada kewajiban qada atasnya, bahwa tidak ada kewajiban qada atasnya untuk orang yang cuma dari pingsan, berhujjah dengan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhumah, berhujjah dengan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhumah. Nah, kemudian Al-Baihaqi mengurai sanadnya yang dimilikinya, haddatsana fulan sampai kepada Malik, ya, dia punya sanad sampai kepada Malik dari Nafi dari Ibnu Umar, asar tadi yang dikeluarkan Malik dalam Muwatta. Nah, kemudian menukil ucapan Malik, komentar Malik tadi yang sudah kita dengar itu, ya, dari Muwatta. Kemudian kata Al-Baihaqi melengkapi, demikian riwayat Malik. Kemudian Al-Baihaqi menambahkan, ada riwayat lain selain riwayat Malik, ya, dari Nafi dari Ibnu Umar. Pada riwayat itu, yaitu riwayat Ubaidullah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar pingsan yauman wa laila, annahu ughmi alaihi yauman wa laila falam yaqdi, bahwasanya Ibnu Umar pingsannya sehari semalam, cukup lama, falam yaqdi, lantas beliau tidak mengqada salat. Ya, Al-Baihaqi menambahkan riwayat lain selain riwayatnya Malik. Itu riwayatnya siapa? Riwayatnya Ubaidullah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar. Annahu ughmi 'alayhi, bahwasanya Ibnu Umar pingsan yauman wa lailatan, sehari semalam. Falam yaqdi, lantas tidak mengqada salat. Kemudian ditambah lagi oleh Al-Baihaqi riwayat yang ketiga, riwayat Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar. Riwayat Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar, ughmiya alaihi salasata ayyam, Ibnu Umar pingsan 3 hari. Lama, 3 hari pingsan. Nah, salasata ayyamin wa layalihinna, 3 hari 3 malam pingsan Ibnu Umar. Falam yaqdi, lantas tidak qadha. Ya, jadi ini yang jadi pegangan Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Malik. Ya. Asal dari Ibnu Umar. Dan dari segi makna kita akan dengar nanti. Ya. Sisi jauhnya untuk disamakan dengan orang tidur, orang pingsan untuk disamakan dengan orang tidur, ada beberapa perbedaan yang membedakan. Baik, kemudian Al-Baihaqi meriwayatkan asar yang lain, yaitu asar Ammar bin Yasir. Asar siapa? Ammar bin Yasir, bahwa Ammar bin Yasir pingsan melewati waktu zuhur, terus pingsan lewat waktu asar, terus pingsan lewat waktu maghrib, lewat waktu isya, afaqa nisfal lail, sadarnya di pertengahan malam. Sudah lewat tengah malam baru sadar. Waktu isya itu kan berakhir pertengahan malam. Jadi dibagi dua. Antara terbit fajar dengan maghrib. Ya, berapa jam itu? Bagi dua. Kalau sampai pertengahannya, habis waktu sholat isya. Itu yang rajih. Sholat isya itu tidak, waktunya tidak sampai subuh, tidak. Sampai pertengahan malam. Bagi dua antara terbitnya fajar dengan maghrib. Berapa totalnya jam itu? Bagi dua. Tengah malamnya berapa? Itu berakhir waktu sholat isya. Nah, ini Amr bin Yasir pada riwayat ini, ya, sampai lewat waktu isya. Nah, kemudian ketika dia siuman, dia mengqadha salat zuhurnya, mengqadha salat asarnya, mengqadha salat maghrib, dan salat isyanya. Nah, ini dijadikan hujjah oleh Hanabilah mazhab. Dijadikan hujjah oleh mazhab Hambali untuk mengatakan diqadha. Kemudian Al-Baihaqi menukil dari Asy-Syafi'i bahwa Asy-Syafi'i memfonis asar Ammar tidak sabit, tidak tetap, tidak benar. Riwayatnya lemah. Asy-Syafi'i memfonis asar Ammar la yasbut, tidak tetap dari Ammar, tidak benar riwayat itu. Ya, yang ini lemah sanadnya. Tidak bisa dipegang. Jadi saya bertanggungjawabkan. Kemudian kata Al-Baihaqi, kata Syafi'i, ya, kata Syafi'i, andaikan benar riwayat itu dari Ammar, bahwa memang terjadi pada Ammar hal itu, andaikan benar terjadi, maka itu hanya menunjukkan mustahab. Itu dibawa kepada apa? Makna mustahab. Yakni Ammar menyukai melakukannya. Tapi bukan tidak menunjukkan bahwa itu wajib. Hanya menunjukkan mustahab, sunnah. Disunnahkan saja. Artinya tidak wajib mengqadha, tapi disukai kalau mau. Andaikan benar. Ya. Kemudian Al-Baihaqi menerangkan kelemahan asar itu. Ya. Ada dua rawi yang lemah. Yang satu majhul, tidak dikenal siapa dia. Yang satunya lagi dhaif. Jadi ada dua rawi pada sanad riwayat Ammar tadi, salah satunya majhul, tidak dikenal siapa dia. Tidak dikenal siapa dia, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua dhaif, lemah riwayatnya. Ya. Nah, dengan demikian asar Ammar tidak bisa dipegang. Jadi yang sabit asar siapa? Asar Ibnu Umar. Naam. Di antara ulama yang juga mendukung mazhab Malik dan Syafi'i adalah Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid. Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid. Nah, Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid, beliau menyebutkan sederetan a'imma lainnya selain Malik dan Asy-Syafi'i yang berpendapat dengan itu. Disebutkan Ibnu Syihab Az-Zuhri, disebutkan Al-Hasan Al-Basri, disebutkan Ibnu Sirin, disebutkan Rabi'ah, gurunya Malik, ya, sebutkan juga Abu Thawr. Nah,